itulah Allah Subhanahu wa taala temukan kita semua dalam acara yang senantiasa kita nanti-nantikan, yaitu acara kuliah subuh, dan rubrik kita adalah rubrik bersama Al-Qur'an. Dan ada pun tema diskusi yang akan kita angkat pada pertemuan ini adalah tentang masalah ahli ibadah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam tinjauan surat Quraisy. Dan untuk membahas surat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang begitu setia menemani kita. Beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Sami'un Dazuli. Dan mari kita temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah ahli ibadah dan jaminan Allah dalam tinjauan surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, lagi-lagi kita juga ingin mengetahui kenapa secara spesifik Allah memberi nama sebuah etnis tertentu, ya, tertentu di dalam Al-Qur'an itu dengan surat Quraisy. Iya. Ada apa ini, Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak bisa dipungkiri, Ustaz, ya, bahwa Quraisy ini adalah suku yang terhormat di kalangan orang Arab. Bahkan di dalam Islam juga diakui. Sampai kita ingat ketika kodifikasi Al-Qur'an di zaman Utsman radhiyallahu anhu, apa kata Utsman kepada Zaid, ya, ketua apa namanya lajnah kodifikasi Al-Qur'an, kalau kamu berbeda, ya, di dalam penulisan Al-Qur'an, maka kembalilah kepada kaum Quraisy. Di Al-Qur'an nazala bi lughati Quraisy, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa orang Quraisy secara umum, walaupun ada juga Bani Tamim dan lain sebagainya. Maka sudah sewajarnya lah Quraisy ini mendapatkan perhatian, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Dan juga agar supaya kita mengenal tabiat atau karakter dari suku tertentu. Suku tertentu termasuk adalah suku Quraisy. Itu satu barangkali Allahu a'lam. Iya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui kenapa surat ini dinamakan dengan surat Quraisy, ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, sama-sama kita ketahui, Allah mengawali dengan tentang perjalanan Quraisy. Liila fi Quraisy. Setelah itu ila fihim rihlat asy-syita'i wa as-sayf. Mungkin Ustaz bisa paparkan, Ustaz. Iya, Ustaz. Dari dua ayat tersebut, Ustaz. Betul, Ustaz. Surat Quraisy ini berkaitan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, Ustaz, ya. Di dalam tafsir ada yang disebut dengan al-munasabah. Ini ilmu munasabah, ilmu korelasi. Jadi kalau di dalam surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kehancuran pasukan-pasukan bergajah ketika mereka menyerang Ka'bah, maka di dalam surat Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Quraisy agar beribadah kepada Allah, ya, ya, dan memakmurkan ini Al-Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai bukti daripada syukurnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-munasabah wadihah. Korelasi ini sangat jelas sekali. Dan sebelum kita memasuki ayat demi ayat dalam surat Quraisy ini, ada satu renungan yang sangat mendalam. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjaga rumahnya. Betapa besarnya pasukan bergajah itu, abroha. Tetapi perlu diketahui bahwa Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Maka siapapun di dunia ini yang berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, yang berupaya untuk menghancurkan Masjidil Haram, maka akan berakhir dengan kehancuran. Ya. Dan itu tidak hanya di zaman Abraha saja, di zaman Qaramithah juga demikian. Ya. Nah, ini sebenarnya memberikan backup mental kepada kaum muslimin agar tidak pesimis menghadapi serangan-serangan musuh Islam. Dan inilah sebagaimana yang diakui oleh Abdul Muttalib ketika pasukan bergajah datang. Ya, silakan gitu. Kalau saya ini statusnya adalah Rabbul Ibil, saya mempunyai unta. Adapun rumah itu ada Rabbnya. Fa inna lil baiti Rabban yani yamna'u. Ya. Jadi Baitullah itu, ya, ada yang mempunyai yang akan mencegah pasukan-pasukan bergajah. Iya. Jadi Abdul Muttalib aja paham. Kita lainnya lebih paham. Iya, kalau kita mengamati saat fenomena yang ada pada saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Betapa pada waktu itu Ka'bah dihancurkan oleh Abraha, dan pada waktu itu Abraha merupakan simbol kekuatan militer pada waktu itu, Ustaz. Betul, betul. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan mampu melindungi Ka'bah. Betul. Ini pada waktu yang bersamaan, iya, ada isyarat-isyarat apa, Ustaz? Iya. Saya melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah dan nabinya Nabi Allah dan seorang dai. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa seseorang ketika berkewajiban untuk mendakwahkan ajaran Allah minal bidayah, sejak awal sudah ada backup moral dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, wahai seorang dai, ya, sampaikanlah Islam ini kepada seluruh umat manusia dan kamu jangan takut. Saya bersamamu. Terbukti, bukan sekedar dengan firman Allah saja, terbukti Abrah yang sekuat apapun, apa itu kekuatan militer atau kekuatan yang lainnya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai, orang yang menyeru umat manusia untuk mengikuti ajaran Allah yang penuh dengan rahmat, damai, adil dan makmur itu adalah tidak sendirian. Dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang-orang Quraisy seperti itu. Ternyata tidak semuanya orang Quraisy seperti itu, Ustaz. Mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasih kemudahan untuk mengadakan perjalanan nanti saja, rihlat asyita was saif. Perjalanan dalam perdagangan yang begitu aman. Dan ini pun juga semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi jahada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah penduduk negeri ini rezeki yang banyak berupa buah-buahan. Dan sebenarnya saat kalau kita pergi haji di Saudi yang katanya panjang apa padang pasir, tapi buah apa saja ada di sana. Subhanallah. Subhanallah. Sampai singkong juga ada. Allahu Akbar. Iya. Nah. Jadi li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asyita as-saif adalah sebuah tradisi masyarakat. Betul. Quraisy perjalanan di perjalanan bisnis internasional di waktu apa dingin, musim dingin dan di waktu musim panas. Iya. Di dalam tafsir dikatakan orang-orang Quraisy itu ketika musim dingin maka perjalanan ya lalu lintas perdagangannya itu saat itu kalau musim dingin menuju Yaman, iya, janub selatan. Tetapi kalau musim panas mereka ke Syam, ya, ke arah utara. Ini perjalanan yang bertahun-tahun dan tidak terjadi apa-apa, penuh dengan keamanan. Karena memang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Ka'bah tadi itu. Jadi yang diberkahi bukan hanya Ka'bah saja, yang di sekitarnya juga diberkahi termasuk orang yang tinggal di situ. Yeah. Maka ini memberikan peringatan pada kita ketika umat Islam benar-benar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka keamanan itu sebuah kepastian. Jadi kalau sekarang ada di sebuah negara, negara manapun yang berpenduduk muslim, kok tidak ada keamanan, kok tidak ada kenyamanan, orang ketakutan dengan hartanya, yang punya uang takut uangnya dirampok, yang tidak punya uang takut tidak mendapatkan kerjaan. Ini satu indikasi bahwa orang tersebut tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tegas Allah Subhanahu mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi murka Allah, siksa Allah yang ada di dunia ini merupakan indikator bahwasanya banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Quraisy ini pelajaran bagi kita semuanya, bukan hanya pelajaran bagi orang Quraisy saja, Ustaz. Ya, barangkali itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-A'raf. Iya, ketika Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Betul, Ustaz. Tapi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi bukan Allah itu kok tega mendolimi hambanya, lah Allah tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Yang mendatangkan krisis, yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan banjir, ini manusia sendiri. Manusia sendiri yang mendatangkan. Yaksibun, ya, sebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, inilah tadi lagi-lagi surat Quraisy, walaupun ini menerangkan kondisi orang Quraisy pada waktu itu, tapi pada dasarnya kisah ini masih selalu aktual. Karena Al-Quran bukanlah diturunkan untuk orang Quraisy saja, tapi diturunkan untuk kita semuanya, termasuk umat Islam dan umat manusia di Indonesia ini. Iya. Baik, Ustaz. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan tradisi atau kebiasaan masyarakat Quraisy, pada ayat ketiga Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Rabb, kepada Tuhan Ka'baitullah. Falyabudu Rabb hadzal bait. Apa korelasinya antara dua surat di atas? Betul, dengan ayat yang ketiga ini, Ustaz. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada orang-orang Quraisy berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perjalanan bisnisnya baik ke Yaman atau ke Syam, maka sudah barang tentu nikmat ini harus direspon dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling tinggi, ekspresi kita untuk mensyukuri Allah yang paling tinggi dan yang paling transparan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah itu adalah merupakan ekspresi daripada rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Kita ingat Ustaz ketika Rasulullah SAW ya, beribadah ya, tahajud, qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak-bengkak, kan Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni engkau ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah SAW, "Afal akun abdan syakura?" Ya, bukankah saya harus menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi beribadah itu bukan sekedar ya, melaksanakan kewajiban, atau bukan sekedar kita takut adab Allah, tapi ini yang lebih penting lagi, bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kecerdasan daripada spiritual manusia itu, bahwa dia berinteraksi dengan nikmat Allah, maka merespon yang paling tepat adalah beribadah kepada Allah yang mempermudah atau yang memudahkan perjalanan di dalam perdagangan tadi, yaitu waktu dingin dan waktu panas. Menarik ketika Ustaz memaparkan tentang sebuah contoh Rasulullah SAW yang jelas-jelas mendapatkan kompensasi surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, masih semacam itu melakukan qiyamul lail, melakukan salat malam. Betul, bagaimana dengan kita mestinya Ustaz ya? Subhanallah. Seharusnya saya dan kita semua Ustaz ya, lebih daripada itu, karena kita belum ada jaminan masuk surga. Dan itu subhanallah, bukan hanya Rasulullah SAW saja. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya Ustaz itu kan Rasul yang maksum. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minal mubasyarina bil jannah, minal asarah al mubasyarina bil jannah, 10 manusia, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi suatu saat Umar datang ya, menemui Hudzaifah radhiyallahu anhu. "Ya Hudzaifah, apakah dalam daftar nama-nama munafikin kamu itu ada nama saya?" Dengan kata lain, apakah saya termasuk orang munafik ya Hudzaifah? Subhanallah. Umar yang sudah jelas-jelas masuk surga itu masih takut terkena penyakit nifak. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semuanya? Mungkin orang juga mengatakan itu kan Umar. Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu mengatakan, "Adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna minan nifaq." Aku jumpai 30 sahabat, semuanya takut terkena penyakit nifaq. Ini artinya bahwa seorang hamba itu benar-benar senantiasa mengevaluasi keimanannya. Walaupun sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih saja meningkatkan semangat ibadahnya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi kemaksiatan. Yeah. Nah, ini Ustaz, makanya falyabud rabb hadzal bait ini lagi-lagi adalah bentuk kecerdasan seorang manusia akan nikmat-nikmat Allah yang sudah diperoleh, maka seharusnya dia kembali pada Allah untuk beribadah, untuk bertawadu, untuk bermunajat, untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan mungkin untuk memotivasi kita melakukan ibadah secara maksimal, kita harus mengenali bagaimana Rasul melakukan ibadah. Betul, Ustaz. Generasi awal sahabat-sahabat Rasul dan para tabi'in, Ustaz. Betul, betul. Ada ungkapan yang menarik dari Salafun Salih. Tidak mungkin umat sekarang ini, tidak mungkin umat Islam sekarang ini baik kecuali dia harus menempuh jalan yang telah dicontohkan oleh Salafun Salih atau yang orang-orang terdahulu yang baik-baik. Jadi saat kita tidak bisa membuat sejarah sendiri yang terputus dari sejarah yang telah dibangun oleh para nabi dan para rasul. Karena pada dasarnya orang-orang Islam yang jujur dengan keislamannya, mereka itu pada dasarnya berada dalam satu gerbong dengan para nabi dan para rasul. Sehingga tidak bisa kita gerbongnya ya, terputus, menyimpang, bikin rel sendiri, tidak bisa itu. Iya. Tidak ada sejarahnya, karena itu sunatullah, ketentuan Allah yang berlaku sepanjang masa. Cuma fakta lagi-lagi di lapangan kita menemui sebuah fenomena. Iya. Betapa generasi ini, kalau kita melakukan kalkulasi mereka yang lebih mengenal baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, atau para tabi'in itu jauh lebih sedikit, Ustaz. Betul, betul, Ustaz. Ini mungkin Ustaz ada saran kepada saudara-saudara kita, Ustaz. Naam, ya. Pertama, saran untuk diri saya sendiri dan keluarga saya dan kita semuanya sudah barang tentu. Pertama, ketika kita bicara tentang fakta atau realita, ini sering diungkapkan oleh sebagian orang. Ketika ayat-ayat Quran dibaca, ya, didengar, kadang-kadang ada komentar, bahkan komentar itu kadang-kadang dari saudara kita yang beragama Islam. Wah, itu normatif itu. Tidak realistis, tidak landing, tidak membumi. Astagfirullahaladzim. Al-Quran memang turun dari langit, tapi untuk bumi, lil ar, waliman fiha, untuk di bumi dan untuk orang yang tinggal di bumi. Jadi kalau kita bicara tentang fakta atau realita dalam perspektif Islam adalah fakta dan realita itulah yang harus tunduk pada ajaran Allah. Jangan ajaran Allah dicocok-cocokkan, ya, disesuaikan untuk mengikuti hawa nafsunya manusia dengan alasan ini adalah realita, ini adalah fakta. Jadi kalau sebagian anak kita atau saudara-saudara kita kurang mengenal sahabat, kurang mengenal tabi'in, maka sudah berat tentu kewajiban kita bersama orang tua, para pendidik, ulama, para da'i dan lain sebagainya untuk mengenalkan mereka agar supaya mereka itu dekat dengan para sahabat, dekat dengan para tabi'in. Kalau kenal saja tidak, bagaimana menyontohnya? Maka dalam sistem pendidikan, ketika umpamanya kita mengajarkan hadis, itu harus diketahui siapa rawinya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah itu di Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau Abu Hurairah. Setelah tahu Ibnu Abbas, siapa itu Ibnu Abbas, apa yang paling menonjol dari Ibnu Abbas, dia ahli tafsir umpamanya, apa yang menonjol dari Mu'adzin Jabal, dia orang yang paling ahli halal dan haram dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kecintaan anak-anak kita dan kita semuanya terhadap orang-orang terbaik di muka bumi ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu jami'an, akan juga kita rasakan. Dan kita rindu untuk hidup sebagaimana para sahabat, bukan sebagaimana kata orang mundur ke belakang. Itu satu ya, saya lihat ya. Seperti itu Ustaz. Baik Ustaz. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait, Allah merinci sifat daripada Rabb, yaitu alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masyaallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih ayat ini dengan redaksi alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf? Dua sifat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, memberi makan dan memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman. Ya. Subhanallah Ustaz, ini luar biasa ayat ini. Ayat keempat ini, padahal saja kalau diteruskan pertanyaan, padahal sifat Allah itu kan banyak. Iya betul. Allah berkuasa, ya kan ya. Allah yang Maha Pengampun. Kenapa di sini dalam ayat keempat ini yang diterangkan adalah bahwa Allah adalah alladzi at'amah. Jadi Allah yang memberikan makan pada mereka, Allah juga yang memberikan keamanan. Ini memberikan motivasi kepada setiap manusia. Kalau dia itu benar-benar beribadah kepada Allah yang mempunyai al-bait, pemilik rumah ini itu Ka'bah, maka masa depannya akan cerah. Tidak sebagaimana kata sebagian orang, kalau banyak ibadah malah miskin, malah fakir katanya. Iya. Ada orang mengatakan, saya ibadah terus tapi kok rezeki seret katanya. Sementara orang yang tidak pernah ibadah, duitnya banyak, gimana ini? Allah gak adil loh. Sudah, Allah gak adil. Kalau gak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai al-bait, yang mempunyai Ka'bah, itu adalah Allah yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Artinya apa? Ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan kita tidak lapar itu jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu tidak ketika sholat langsung berhenti, enggak bekerja lah. Kita beribadah kepada Allah, bahkan bekerja itu pun juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu termotivasi. Sehingga ketika orang itu mengimani kepada Allah, bukan sebagaimana sebagian orang yang kurang memahami tentang Allah. Orang memahami seolah Allah itu jahat, yang maha ya, penyiksa, yang maha dahsyat siksanya. Iya. Tapi Allah juga yang memberikan makan. Jadi Islam itu memberikan pemahaman kita seimbang, tawazun. Allah juga memang ya sangat dahsyat adatnya bagi orang yang berbuat maksiat, tapi juga Allah kasih sayang, Allah memberikan makanan, Allah memudahkan rezeki bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kasih sayang dengan keadilan Allah itu seimbang. Dan yang menarik Ustaz, di sini yang didahulukan adalah makanan, baru keamanan. Artinya apa? Jangan mengharapkan sebuah negara, sebuah bangsa, masyarakat akan mendapatkan keamanan kalau faktor-faktor ekonomi, ya bahan makanan, minuman itu sulit. Sudah barang tentu akan terjadilah. Yeah. Walaupun saat kita tidak akan mengatakan benar kalau orang itu mencuri karena harga-harga naik, juga tidak begitu maksudnya. Artinya bagi orang-orang yang mempunyai wewenang dalam hal seperti itu, maka diharuskan, ya, bahkan mereka diharuskan oleh Allah untuk memudahkan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi jangan sampai menjadikan barang-barang yang berkaitan dengan makanan minuman itu melonjak, sehingga melonjak pula angka kriminalitas. jadi sekali lagi ibadah membawa manusia kepada ya, pada keamanan, pada kedamaian dan kepada rezeki yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kelihatannya kita harus sering mentadaburi ayat-ayat semacam ini. Betul, Ustaz. Memang ayat ini ditadaburi harus diamalkan. Ya. Terutama berkaitan tentang masalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk diantaranya adalah konsep tauhid rububiyah, Ustaz. Ya? Tauhid rububiyah, betul, Ustaz. Tentang tauhid rububiyah, makanya juga subhanallah dalam ayat ini Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Allah tidak mengatakan falyabudu ilaha hadzal bait. Iya. Rabb. Jadi penekanan di sini adalah rububiyah. Rububiyah itu maknanya adalah ar-ri'ayah wal 'inayah, pemeliharaan ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan sampai ada satu asumsi kalau orang itu beribadah kepada Allah rezekinya kurang. Orang mau salat jamaah takut enggak dapat apa namanya order bisnis. Jangan kita takut seperti itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman idza kunta fi faqimta lahumus shalah. Ini ayat berbicara tentang perang. Tetapi ketika sudah waktu sholat, disuruh sholat oleh Allah. Mungkin orang bertanya, ya Allah, kenapa tidak mendapatkan dispensasi? Kan ini di saat perang, di saat menakutkan. Iya. Kenapa justru di saat yang menakutkan itu, umat Islam membutuhkan kekuatan. Dan sumber kekuatan itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dispensasi di dalam melakukan sholat jamaah, walaupun di saat perang, di saat takut. Jadi saat krisis ini seharusnya orang harus meningkatkan ibadahnya. Bukan dengan alasan krisis, ibadahnya dipangkas, Ustaz ya. Yang pas-pasan tidak semikian, harus ditingkatkan justru. Ya, dalam korek keterangan kemudian ada disyariatkannya salatul khauf. Salatul khauf, artinya tidak berhenti salatnya, tetap saja salat. Baik, Ustaz. Sangat menarik sekali, Ustaz. Tapi lagi-lagi sayang kita dibatasi oleh waktu. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi paparan tentang masalah surat Quraisy. Di mana Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita semua tentang tradisi orang-orang Quraisy di mana mereka melakukan perjalanan bisnis pada musim hujan dan musim kemarau. Dan setelah itu Allah memerintahkan kepada orang-orang Quraisy agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Dan akhirnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.